الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله kita masih pada penyebutan ciri-ciri hati yang dibelenggu oleh tipu daya syaitan, baik syubhat ataupun syahwat. Poin pertama yang disebutkan adalah i'tiqad yang rusak, akidah yang menyimpang. Yang kedua ialah al-qaswah, hati yang kaku, hati yang keras. Yang berikutnya barakallahu fikum adalah al-inhimaku fil ma'asi wa dhunub, tenggelam di dalam kubangan maksiat dan dosa-dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apapun bentuk kemaksiatan dan dosanya. Nah, ketika Anda melihat ada seseorang yang tenggelam dalam dunia hitam narkoba, pengedar narkoba, candu narkoba, tandanya hati dia sedang sakit, dibelenggu oleh syaitan, syahwat. Ketika Anda melihat seseorang yang jatuh dalam kubangan-kubangan perzinaan LGBT dan semisalnya, melihat seseorang yang jatuh dalam praktek ribawi atau pencurian atau pembunuhan atau kemungkaran-kemungkaran yang lain, tanda orang tersebut hatinya dibelenggu oleh syaitan, dikuasai oleh syaitan, terkena tipu daya syaitan dalam perkara-perkara maksiat. Yang berikutnya lagi barakallahu fikum, ini saya sebutkan secara cepat karena berkaitan, ialah al-inhimaku fid dunya, tenggelam di dalam urusan dunianya sampai pada tingkat melalaikan ibadahnya, melalaikan akhiratnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda kalian, anak-anak kalian, melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, dialah orang yang merugi. Merugi. Ketika Anda mendapati seseorang yang sibuk dengan dunianya, lupa ibadah, lupa zikir, lupa sholat, ibadah-ibadah yang lain, tersibukkan dengan dunianya, walaupun dunia yang mubah, hati-hati, hati dia sedang kena penyakit. Terlebih lagi barakallahu fikum, ketika dia tersibukkan dengan dunia, menghalalkan segala cara, Yang penting meraih dunia, mau dengan cara yang mubah, dengan cara yang haram, tidak peduli. Yang penting meraih dunia, tambah penyakit hatinya. Ditambah lagi para kalafikum, kalau Anda mendapati seseorang yang semakin sibuk dengan dunia, semakin maksiat kepada Allah, lancar rezekinya. Ketika dia menggabungkan antara maksiat dengan sibuk dunia, harta semakin lancar, rezeki semakin lancar, semakin gampang menjadi harta benda, tambah parah penyakit hatinya. Semakin maksiat, semakin lancar rezekinya. Masuk dalam kerangka ketaatan, baru masuk masjid jamaah sekali, bangkrut. Maksiat lagi, lancar lagi. Semakin maksiat, semakin jauh, semakin lancar rezekinya, semakin lapang rezekinya, semakin parah keadaan hatinya. Itu yang disebut dengan istidraj. Istidraj, Allah melulu dia, Allah membiarkan dia dalam kemungkarannya, nanti pada saatnya Allah akan hancurkan dia. Itu yang disebutkan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kau melihat ada seseorang yang Allah berikan anugerah kepada dia dunia dalam keadaan dia bergelimang dosa dan kemaksiatan, fa'lam annahu istidraj, ketahuilah itu adalah istidraj. Lakan biarkan dia, biarkan sampai dia lalai, di ujung kelalaiannya Allah akan hancurkan dia, Allah akan hukum dia, Allah akan kasih musibah dia, sehingga dia enggak mampu lagi menegakkan kepalanya. Pertanda hatinya berpenyakit. Sibuk dengan dunia, lupa ibadah saja, hati dia berpenyakit. Apalagi sibuk dengan dunia, menerjang semua perkara yang haram yang halal, tambah berpenyakit. Semakin banyak dosa, semakin banyak maksiat, semakin lancar rezekinya, semakin parah keadaan hatinya. Barakallahu. Hati-hati. Sehingga dunia hanya dicari dengan cara yang halal, dengan cara yang mubah, bukan cara yang haram. Harta benda dicari dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan kita, jangan sampai meminta-minta, jangan sampai mengemis. Harta dicari dalam rangka untuk menggunakannya untuk kepentingan akhirat, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mencari dunia tidak melalaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Ini poin-poin penting karantina azakumullah yang menunjukkan ciri-ciri orang itu hatinya ditipu oleh syaitan, terkena penyakit. Ya, akidahnya menyimpang, pemahamannya sesat, qaswah, hatinya kaku, hatinya keras, bergelimang dalam dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jal, cinta dunia, sibuk dengan dunia, lupa dengan akhiratnya, bahkan menggabungkan antara dunia dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Tanda hati-hati mereka sedang sakit. Fallahul musta'an. Ikhwanul muslimin azzaakumullah, adapun upaya-upaya untuk bisa menepis tipu daya syaitan dan upaya menjaga hati kita supaya hati kita terjaga kesuciannya, terjaga dari penyakit hati, terjaga dari tipu daya syaitan. Yang pertama ialah ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat kita dalam semua amaliyah-amaliyah kita. Mengikhlaskan niat. Kita beramal karena Allah, kita berucap karena Allah, kita berkeyakinan karena Allah. Semuanya betul-betul murni untuk Allah Azza wa Jalla. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku, semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ketika kita tuluskan niat, ikhlaskan niat dalam berakidah, dalam berucap, dalam berbuat, dalam bertindak, dalam kehidupan kita, akan terjaga dari tipu daya syaitan. Setan tidak bakal mampu untuk menyesatkan hamba-hamba Allah yang ikhlas. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Hijr ayat yang ke-39 sampai yang ke-40, Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang syaitan, qala rabbi bima aghwaytani لأزيين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Kata syaitan, wahai Rabbku, dengan sebab engkau menyimpangkan aku, aku akan menghias-hiasi mereka di muka bumi ini. Aku akan simpangkan mereka semua kecuali hamba engkau yang ikhlas. Kata dia, kecuali hambamu yang ikhlas, ya Allah. Yang ikhlas tidak mungkin bisa disimpangkan oleh syaitan. Maka jaga niat, perhatikan hati, ikhlaskan niat ketika berakidah yang ikhlas, ketika berucap yang ikhlas, ketika beramal yang ikhlas, semuanya mengharapkan ridha-Nya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ikhlasun niat. Yang berikutnya takwa. Ini jelas. Takwa Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua sisi kehidupan kita. Takwa ialah melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, menjauhi larangan-larangan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu kita terapkan dalam semua aspek kehidupan kita. Dalam sholat kita bertakwa, ketika puasa kita bertakwa, ketika berzikir kita bertakwa, berpakaian kita bertakwa, kita makan kita bertakwa, kita minum, tidur, bangun, dalam semua aktivitas kehidupan kita, kita diminta untuk bertakwa kepada Allah. Yakni laksanakan perintah Allah padanya, jauhi larangan Allah tentangnya, tentang poin-poin tadi. Barakallahu fiik. Insyaallah dengan takwa kepada Allah kita akan meraih keberkahan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Umay yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya solusi, jalan keluar dari semua problematika dia, dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang enggak dia sangka-sangka. Dengan takwa, hatimu akan baik. Dengan takwa, hati kamu akan sehat. Dengan takwa, hati kamu betul-betul tumbuh hidup, hilang semua penyakit. Qalbun hayyun, hatimu akan hidup. Qalbun salim, hatimu akan selamat dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa ini adalah nutrisi hati, dibahasakan dengan istilah nutrisi hati. Nah, dengan kita mengerjakan perintah, menjauhi larangan, hati kita akan dapat vitamin-vitamin, asupan gizi yang cukup, nutrisi hati yang cukup dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hati seseorang itu sehat penyakitnya tergantung kadar takwa dia kepada Allah. Semakin tinggi takwanya, semakin sehat hatinya. Semakin berkurang takwanya, kurang, semakin berpenyakit hatinya, dan semakin mudah bagi syaitan untuk menipu dia dan mencengkeram dia. Takwa Allah. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fiik. Yang ketiga ialah al-isti'adzatu billah, memohon pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'awud, sering-sering berta'awud kepada Allah Azza wa Jal dari gangguan-gangguan syaitan. Isti'adzatu billah, meminta tolong kepada Allah Azza wa Jal dari semua gangguan-gangguan syaitan. Ini adalah tamengnya, bentengnya hati, isti'adzah billah. Sebab yang dihadapi adalah iblis la'anahullah, halus, tidak nampak oleh mata kita. Maka sandaran kita adalah Allah Azza wa Jal, kita berlindungnya hanya kepada Allah Azza wa Jal, ta'awud kepada Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Dan ketika sungguh-sungguh ketika muncul penyimpangan pada kamu dari syaitan, isti'adzalah kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Isti'adzah billah, gangguan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa hakadha. Itu sebagai bentengnya hati, sebagai bentengnya hati. Ditambah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir-zikir yang syar'i, yang dicontohkan dalam Islam, zikir pagi dan petang, Itu yang paling penting, zikir ketika mau tidur. Dan zikir-zikir yang lain dalam keseharian kita. Zikir ini nanti akan menjadi benteng yang lebih kuat lagi bersama dengan isti'adzah billah. Ta'awudz, zikir akan menjadi benteng yang begitu kuat menjaga hati kita dari tipu daya syaitan. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla jiwa kita akan tenang. Jiwa kita akan tenang, barakallahu fikum. Nah, kemudian di samping itu semuanya dituntut untuk memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taubatul istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jujur, meninggalkan apa-apa yang kemungkaran yang ditinggalkan semuanya. Menyesali apa yang telah lalu, berazam kuat, jangan mengulangi lagi. Banyak taubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertaubat, beristighfar kepada Allah dalam sebuah majelis 70 kali. Disebutkan juga dalam hadis yang lain, dalam sehari 100 kali. Ini harus kita lakukan sering-sering, barakallahu fikum. Memperbanyak taubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Taubat dan istighfar ini, barakallahu fikum, sebagai pembersih dosa, pembersih hati. Hati yang sudah berkarat dengan berbagai macam maksiat, hati yang sudah berpenyakit, banyak virusnya, banyak bakterinya, karena maksiat, akan dibersihkan lagi dengan taubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan istighfar, sehingga ada asupan gizinya. Hah? Ada upaya membentenginya. Ada upaya untuk membersihkan kotoran-kotorannya. Itu tiga perkara penting untuk menjaga hati. Hah? Yang pertama, Evan, dikasih asupan-asupannya. Ini globalnya takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Semua amal kebaikan, semua amal saleh yang dikerjakan, semua perkara dosa, maksiat, kemungkaran ditinggalkan, itu ghidha'ul qulub, asupan gizi untuk hati. Lalu ada upaya membentengi hati. Jangan sampai musuhnya masuk, dikasih benteng yang kuat. Ini dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Isti'adzah billah, isti'anah billah, dan hal-hal yang lain yang terkait dengan masalah itu. Baca ayat kursi, membaca ma'awidhatain, al-falaq an-nas, membaca al-baqarah di rumah kita, Ali Imran di rumah kita, untuk mengusir semua gangguan-gangguan yang ada. Itu upaya membentengi hati. Membentengi hati, membentengi rumah dari gangguan musuh. Ada upaya untuk membersihkan kotoran hati. Namanya manusia tidak lepas dari dosa, tidak lepas dari dosa. Maka hati yang sudah mulai kotor, mulai menghitam, mulai mengkarat, mulai berpenyakit, diobati, dibersihkan semua itu dengan memperbanyak taubatul istighfar, taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, barakallahu fikum. Ini tiga cara. Tiga cara konsep inti, konsep penting dalam menjaga hati dari tipu daya syaitan. Dasarnya, asasnya al-ilmu syar'i. Asasnya al-ilmu syar'i, mempelajari, mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dengan dasar ilmu, memahami Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, mengerti agama. Dengan ilmu antum akan bisa bertakwa. Dengan ilmu akan bisa berzikir kepada Allah. Dengan ilmu akan mudah bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Konsepnya tiga, masing-masing punya tugas, dasarnya al-ilmu syar'i. Maka masing-masing orang, barakallahu fikum, dalam bab ini bertingkat-tingkat tergantung konsep dan dasarnya tadi. Kalau mau diklasifikasi, barakallahu fikum, umat manusia secara umum terkait dengan masalah hatinya ada tiga macam. Ada tiga macam. Yang pertama ialah qalbun mayyit, hati yang mati. Qalbun mayyitun kharib, hati yang mati, yang hancur, yang binasa. Ini adalah hati yang betul-betul dikuasai oleh tipu daya syaitan, syahwat, syubhat, semuanya. Tertutup hatinya sudah. Ini hatinya orang kafir. Hatinya orang-orang kafir, kaum musyrikin, orang-orang munafik, i'tiqadiyin yang akhirnya muslim tapi menyembunyikan kekufuran, barakallahu fikum. Hatinya orang yang murtadin, yang murtad dari Islam, para mulhidin, yang mulhid yang menentang agama, ini hati mereka mati. Sudah mati ya. Tidaklah, enggak ada lagi kemanfaatannya, yang namanya ilmu, yang namanya ketaatan, yang namanya enggak ada lagi manfaat sama sekali. Hatinya orang kafir, namanya qalbun mayyit. Yang kedua adalah qalbun hayy, qalbun salim, hati yang sehat, hati yang hidup, yaitu hati yang selamat dari semua tipu daya syaitan, selamat dari syubhat, selamat dari syahwat. Ya, selamat dari syubhat dan syahwat, selamat dari semua kesyirikan-kesyirikan dengan ragam ritualnya, selamat dari semua kekufuran dengan berbagai macam bentuknya, selamat dari semua bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan amaliyah, pemahaman, pikiran dan yang lain-lainnya, selamat dari semua kemunafikan-kemunafikan, selamat dengan iman yang kokoh, iman yang kuat, akidah yang bersih, akidah yang lurus, ibadah yang benar, keimanan yang kuat, selamat juga dari semua bentuk syahwat, kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa hilang dengan takwa dia kepada Allah, dengan amal soleh dia kepada Allah Azza wa Jal, dengan zikirnya dia, dan dengan taubat dan istighfar dia kepada Allah Azza wa Jal. Ini hatinya kaum mukminin, hatinya kaum mukminin, mereka lah yang selamat dari tipu daya syaitan, mereka yang terjaga hatinya dari tipu daya syaitan. Dia mulut kiamah nanti mereka yang paling berbahagia. Allah mengatakan dalam firman-Nya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti dari kiamat adalah hari tidak ada manfaatnya harta dan anak kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang hidup. Ini perjuangannya kita para ulama. Lagi yang ketiga, qalbun mariyad, qalbun mariyad, hati yang sakit, hati yang sakit, yang terkena syubhat, syahwat, tapi enggak sepenuhnya. Ini adalah hatinya kaum muslimin ahli maksiat, kaum muslimin yang fasik, kaum muslimin yang menyimpang, belum kafir dia, menyimpang tapi dia masih mukmin, masih muslim. Maka hati ini barakallahu fikum tergantung kepada kadar sehat dan sakitnya. Ketika dia sehat, dikasih nutrisi, iman, takwa, amal saleh, masyaallah, semua penyimpangan-penyimpangannya gabungnya ke hati yang sehat. Lagi hang, gitu ya, lagi hang, lagi error, banyak dosanya, maksiatnya, penyimpangan dan segala macamnya, gabung dengan hati yang mati. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang banyak sehatnya, sedikit sakitnya. Kadang sedikit sehatnya, banyak sakitnya. Sakitnya ada yang ringan, sedang sampai kronis, macam-macam. Ini tergantung tiga poin tadi. Nutrisinya, penjagaannya, pembersihannya. Nutrisinya tergantung iman dan takwa dia kepada Allah, iman dan amal soleh dia kepada Allah Azza wa Jal. Penjagaannya tergantung zikir dia, isti'adzah dia kepada Allah. kebersihannya tergantung taubatnya dia, istighfar dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah keumuman hatinya umat manusia dan kaum muslimin. Hati yang ketiga ini penyakitan, sehat semangat, tahu-tahu kena virus, error lagi, sembuhkan lagi, sehat lagi, terus demikian. Maka barakallahu fikum, semuanya ada tiga, pelakunya pun juga ada tiga. Ada yang selamat dari tipu daya syaitan, ada yang terkena tipu daya syaitan dengan total, ada yang terkena separuh-separuh, ada yang hatinya hidup, ada hati yang mati, ada hatinya yang berpenyakit, barakallahu fikum. Maka masing-masing kita, ya khonatina azakumullah, harus mengevaluasi diri kita masing-masing. Hati kita itu sebelah mana? Sakit, berpenyakit, mati, ataukah masih hidup? Sehingga dievaluasi dengan poin-poin tadi. Ingat, masalah hati ini inti yang menentukan keadaan kita. Soleh tidaknya tergantung hati, baik tidaknya tergantung hati, nasib nanti di yaumul qiyamah tergantung hati. Maka jangan meremehkan yang namanya hati. Bersihkan hati Anda, sucikan jiwa Anda dengan iman dan takwa dan amal saleh kepada Allah Azza wa Jal. Jaga hati Anda dengan zikir dan isti'adzah kepada Allah Azza wa Jal. Bersihkan dengan taubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Beri gizinya, nutrisinya dengan amal saleh, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini secara global yang mungkin bisa diutarakan terkait dengan poin-poin tadi. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kepada kita semuanya hati yang sehat, hati yang selamat, dan punya semangat untuk menyelamatkan dan menghidupkan hati tadi dengan amal soleh dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dasarnya adalah ilmu syar'i. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya melihat ada pertanyaan cukup banyak itu, nah, jadi dilihat dulu bagaimana pertanyaannya. Saya mau tanya Ustaz, mengapa bertaubat itu sulit? Bagaimana caranya untuk bisa menjauh dari kemaksiatan? Taubat itu ada persyaratannya, ada ketentuannya. Kalau Anda penuhi, insya Allah mudah, tapi perlu perjuangan. Tapi kalau tidak Anda penuhi, ya akan kesulitan, kambuh-kambuh terus. Yang pertama seperti yang diutarakan tadi adalah al-ikhla' anidzunub, meninggalkan dosa tadi. Yang kedua an-nadam 'ala ma fat. Ini taubat di sini. Betul-betul menyesali, menyesal atas perbuatan yang telah terjadi. Kalau tanpa penyesalan tidak mungkin taubat. Betul-betul menyesal. Tanda itu kelihatan orang yang menyesal. Dan yang ketiga, berazam tidak mengulangi lagi. Yang berikutnya yang untuk mempermudah adalah dia harus meninggalkan komunitas tersebut. Dia harus menggantinya, pindah kepada komunitas yang soleh. Dia sejak dahulu dalam kubangan kemaksiatan, dia merasa kotor, merasa banyak dosanya, merasa hitam kehidupan, dia insaf, taubat. Di antara bentuk taubatnya dia, dan akan memudahkan bagi dia, dia harus meninggalkan maksiat tadi dengan berbagai macam bentuknya, atributnya, ciri khasnya, komunitasnya, sejauh-jauhnya. Ganti, pindah kepada tempat-tempat yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Itu hujahnya adalah hadis tentang kisah pembunuh 100 nyawa. Bayangkan 100 nyawa, besar dosanya. Ketika dia bertanya kepada seorang alim, seorang ulama, apakah mungkin saya bertaubat, saya telah membunuh 100 nyawa. Kata sang alim, enggak ada masalah. Kamu mesti punya taubat, silakan kamu bertaubat. Tapi kamu sekarang ada di lingkungan yang jelek, pergi dari sini. Kamu ke sana, ke sebuah tempat, di sana satu kaum yang saleh, hendaklah kau beribadah kepada Allah di sana. Pindah. Kamunya kepengen insaf dari kemaksiatan, tapi ya ke situ terus komunitasnya, mainnya sama mereka, terus komunikasinya ya kambuhan. Lagi insaf menghilang beberapa saat, sana lagi, ya kambuh lagi. Hal-hal yang mengarah ke sana gak dibuang, gak dihilangkan, ya kambuh lagi. Supaya gampang, tinggalkan semuanya. Tinggalkan komunitas yang ada, hapus semua nomor-nomor HP-nya. Jangan lagi bergaul dengan mereka, menghubungi mereka. Ganti teman yang lain, lingkungan yang lain, lembar hidup yang baru, yang putih, dengan teman-teman yang lain yang solehin. Jangan urusi mereka. Akan mudah bagi antum untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu'alaikum. Paham insyaAllah ya? Dan yang kedua, ada kesungguh-sungguhan. Tidak main-main, sungguh-sungguh kepingin taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Akan diberi kemudahan olehnya, barakallahu fikum. Faham insyaAllah ya? Misal qadarullah dulu terjatuh dalam kubangan narkoba, ya pengedar lah, ya pemakai lah, candu lah, segala macamnya lah. Sudah, dia kan merasa kotor nih, dirinya kok hitam banget, dosanya banyak, insaf, taubat. Kalau kamu pengen taubat, tinggalkan itu semuanya, tinggalkan komunitas itu semua, jangan lagi bergaul dengan mereka semua, hapus semua HP-HP-nya segala macam. Sudah pergi jauh ke tempat orang yang solehin, yang bertakwa kepada Allah, Anda berganti kehidupan. Belajar ilmu di sana, bertakwa kepada Allah, beriman, beramal saleh, bergaul dengan yang solehin. Akan mudah. Jangan mau lagi dihubungi, diajak oleh mereka semua. Justru kalau bisa Anda tampil sebagai yang memerangi tindak kemungkaran tadi, barakallahu fiik. Gitu caranya. Allahu ta'ala alam bissawab. Apa bedanya setan, iblis dan jin? Setan, iblis dan jin. Jin itu bangsanya. Ada bangsa jin, ada bangsa manusia. Antum bangsa manusia. Iblis itu moyangnya jin, abul jin, bapaknya jin. Sebagaimana Nabi Adam bapaknya manusia, antum dikatakan Bani Adam. Kalau jin Bani Iblis. Paham? Syaitan itu sifat untuk jin yang jahat. Jin sama kayak manusia, ada yang kafir, ada yang muslim. Yang kafir ada yang kafir biasa, ada kafir yang sangat jahat. Muslim dua macam, ada yang soleh, ada yang fasik. Yang fasik, ada yang fasiknya dia sendiri, ada yang menzalimi orang lain. Itu sama, jin, manusia, demikian keadaannya. Syaitan itu sifat untuk jin-jin yang jahat. Manusia yang jahat pun juga dikatakan sebagai syaitan. Syaitan, manusia dan jin. Yani manusia yang sangat jahat dan jin-jin yang sangat jahat. Barakallah. Dipahami insyaAllah. Untuk memahami agama, apakah cukup hadir di masjid taklim seminggu sekali, dua kali? Ya enggak. Harus terus bergelut dengan ilmu agama di dalam keseharian kita. Dikarenakan kebutuhan kita terkait dengan ilmu agama itu sejumlah nafas dan gerak-gerik kita. Dan untuk mendapatkan ilmu agama Caranya banyak, tidak harus datang ke tempat taklim saja. Dengan cara membaca, beli majalah-majalah yang bagus, buku-buku yang bagus sama teman, tanya sama teman-teman yang ada. Di rumah membaca. Atau mendengar ceramah-ceramah agama yang baik, minta sama teman-teman file-file yang ada didengarkan. Sehingga waktu itu dipenuhi dengan ilmu. Waktunya kerja, niatkan ikhlas untuk anak istri, untuk mencari ma'isyah yang halal, menghidupi, menafkahi anak istri. Niat yang baik, dapat pahala. Sisa waktu di sela-sela bekerja, ilmu. Lagi santai baca, lagi santai dengarkan, atau tanya. Sekarang media banyak, chatting, tanya, Pak Ustaz, saya mau tanya gini. Ilmu terus demikian. Sehingga semakin lama semakin bertambah ilmunya kita, barakallahu. Tidak cukup hanya semata-mata taklim sekali dua kali. Saya rajin Ustaz, alhamdulillah rajin. Teruskan rajin taklimnya sepekan sekali, sepekan dua kali, setiap hari. Tapi jangan lupa dengan ilmu terus setiap saat. Sehingga ketika kita mau berucap, tidak tahu ilmunya, diem, tanya dulu. Itu ilmu. Mau berbuat sesuatu, tidak tahu ilmunya, diem, tanya dulu. Itu ilmu. Terus demikian. Barakallahu. Nanti lama-lama akan semakin bersemangat, semakin bertambah ilmunya, dan akan semakin bagus ketika diamalkan dalam kehidupan sehari kita, barakallahu. Ustaz, saya miskin ilmu agama. Bagaimana nasihatnya Ustaz agar saya bisa mendidik keluarga? Terkait dengan tarbiyah anak, harus mentarbiyah mereka dengan tarbiyah Islam, tarbiyah agama, bukan tarbiyah dunia. Urusan dunia Allah sudah memberikan skill untuk dia masing-masing. Rezekinya sudah diatur, kemampuan juga diatur. Antum sedikit mengasah. Selebihnya adalah tarbiyah agama. Dunia jangan khawatir. Jangankan anak antum yang manusia, yang punya akal yang sehat. Semut dikasih rezeki. Wong gendeng lho dikasih rezeki. Ya. Ya apa ya? Ini semangat ya. Dunia loh ya, dunia. Tapi enggak mulia mereka. Maka muliakan anakmu, muliakan keluargamu dengan ilmu. Ditarbiyah dengan tarbiyah agama. Antum tarbiyah dan minta bantuan teman-teman yang antum tarbiyah. Sehingga dimasukkan dalam lembaga-lembaga tarbiyah yang syar'i, yang islami. Kitanya juga belajar agama, tularkan kepada anak-anak, dibawa ke tarbiyah yang islami, yang syar'i, barakallahu. Pelan-pelan proses dengan berjalannya waktu, kalau punya kesungguhan yang baik, insya Allah akan berbuah kebaikan juga pada anak-anak kita, barakallahu. Sekali-kali jangan dunia, Anda akan menyesal nantinya. Jangan dunia. Dunia itu sekedarnya saja, selebihnya adalah agama, barakallahu. Hanya semata-mata dunia tanpa agama, nanti mereka akan menjadi anak-anak yang tidak saleh. Di saat Anda tua memerlukan baktinya sang anak, mereka semoga bakal memberikan bakti kepada Anda. Tangerti agama para. Terus sebuah kisah diceritakan sebagian ikhwan, nyata dialami oleh sebagian ikhwah para kelahiku. Tapi bukan saya yang mengalaminya. Dialami sebagian ikhwah. Ketika sedang menunggu di bandara, duduk lihat ada seorang yang sudah sepuh, sudah tua. Dia bincang-bincang. Kemana Pak? Gini. Siapa? Gini. Tahu-tahu perbincangan masuk kepada pembahasan keluarga. Ketika bicara masalah keluarga, nangis bapak tadi. Tahu-tahu dia menangis. Aduh, ada apa ini menangis ini? Nangis. Terus diceritakan panjang oleh sang bapak tadi. Dia dulu, sudah tua ya bicaranya dulu kan gitu ya. Nah sekarang dulu dia ketika keluarga dia punya anak segala macam. Yang ditanamkan sama dia kepada anak-anaknya dunia, mengejar dunia. Sedikit pun tidak pernah tarbiyah agama. Dan sukses. Allah kasih kesuksesan, mohon dia hidupnya masya Allah sukses. anaknya sukses. Itu mereka enggak lagi di sini, di luar negeri sana, satu di negara mana, negara mana, sibuk dengan dunianya. Hah? Dengan dunianya. Satu kali, ya namanya hidup ya, ada ujian. Dikasih ujian. Istrinya lagi sakit. Istrinya lagi sakit. Itu ketika disampaikan di beritahukan kepada anak-anaknya, enggak ada yang respon. Enggak ada yang respon. Ada bapak banyak urus. Sampai yang membuat dia betul-betul patah hatinya, kecewa yang amat sangat ketika diberitahukan kepada anak-anaknya, ibunya telah mati. Ibunya telah wafat. Ibu telah mati. Dihubungi. Kalau antum lagi di luar kota, ibumu mati, kira-kira antum ngapain ya, Pak? Kok diem? Ngapain ya, Pak? Langsung datang, segera apa namanya? Ke rumah. Jangankan mati, dikasih tahu ibu lagi masuk rumah sakit, oh langsung bagian kan gitu ya? Apalagi ini apa koma, wah gak ngurusi kantor wis. Langsung buk, kesana, nah ini mati, dihubungi anaknya yang di negara sana, oh maaf pak sibuk banget ini pak, gak mungkin tinggal sama sekali pak, gitu. Ibumu nak sudah mati, iya tapi pak gini. Patah itu hatinya orang tua. Satu lagi juga demikian dihubungi, jawabannya adalah sama. Itu yang membuat dia begitu hancur hatinya, hancur berkeping-keping. Sampai seperti itu kondisi ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri sedang dalam keadaan kritis, tidak mau datang, sampai mati, sampai wafat, tidak mau datang. Hancur dia berkeping-keping hati. Yakinnya nasihati teman tadi itu. Jangan didik anak kalian dengan dunia. Didik anak kalian dengan agama. Jangan seperti saya. Kamu nanti akan merasakan kekecewaan seperti saya sekarang. Sehingga dia merasa, untuk apa dunia ini? Istri yang tercinta sudah mati. Hah? Nggak tahu nikah lagi payopora lagi. Anak-anak yang diharapkan semuanya. Sehingga hampa, hampa dunia begitu. Melimpah ruah orang sukses, tapi tidak merasakan kebahagiaan sedikit pun. Dalam keadaan di usia tua, di usia tua, usia-usia di mana sebagai orang tua sangat sangat ingin diperhatikan sama anak-anaknya, ingin bercanda, bergurau dengan cucunya, tapi gitu ya, mengisi hari-hari tua dengan kebahagiaan. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Itu sudah hancur ya kan. Bisa anda bayangkan ketika anak tadi tidak ada tarbiyah imaniyah, tarbiyah akhlakiyah, bukan semata-mata sibuk dengan dunianya, tapi berubah jadi anak yang betul-betul kurang ajar sama orang tuanya, tidak punya akhlakul karimah. Bukan semata-mata hati kamu itu hancur karena dia sibuk dengan dunia, tidak pernah mau menemui kamu, tapi lebih daripada itu, kamu akan dihinakan di dan segala macam sama mereka. Terlalu banyak kisah yang nyata di belahan dunia ini. Ketika telah tua renta itu orang tua, enggak lagi bisa bekerja, enggak lagi bisa bertindak, dikarenakan sudah tua renta. Dianggap sama anaknya ngerusui. Taruh di mana ya, Pak? Taruh di mana? Di Pantai Jumbo. Anaknya ada. Hidupnya mampu. Tapi mereka semua tidak punya bakti, dikarenakan tidak punya pimpinan agama sama sekali. Lebih baik anda barakallahu fikum dalam kondisi serba kekurangan, tapi anak-anak engkau berbakti kepada engkau, itu kebahagiaan yang luar biasa bagi antum. Walaupun antum serba enggak ada, tapi anaknya antum semuanya bakti kepada antum. Itu yang antum inginkan, yang antum harapkan di usia tua nanti. Sekarang mungkin antum enggak begitu peduli, antum masih sehat. Nanti jatuh bengkek, enggak punya apa-apa, enggak punya tenaga segala macam, nanti kamu akan merasakan betapa pentingnya engkau memiliki seorang anak yang berbakti kepada engkau, memperhatikan sama kamu, engkau dimuliakan, dihormati ketika kamu sudah tua seperti itu. Nanti ada sebagian orang tua yang sampai ya dia sudah sangat tua, sudah sepuh, sudah begitu sudah enggak bisa ngapa-ngapain, wah enggak bisa lagi jalan. Ya dikarenakan sudah tua renta, sudah duduk gini aja, berdiri enggak kuat, duduk enggak kuat. Sampai pada tingkat nangis-nangis kepingin mati. Kepingin mati. Yang ini langsung saya hadapi. Langsung saya hadapi langsung orang tua ini. Saya tengok, saya datangi. Di depan saya dia menangis. Nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Nangis. Pengen mati. Pengen mati. Jangan pengen mati. Doa supaya husnul khatimah kalau matinya. Ya kan diarahkan begitu ya. Sengaja doanya sekarang doa pengen mati. Ya Allah, mati ini tadi mati aja, pundut pawon. Kenapa? Tadi anak-anaknya tidak ada yang beres. Dirawat tapi ya tidak ada perhatian yang sangat. Ceritakan, minumnya saya kayak gini. Minumnya di gelas, tidak tahu minuman kapan itu. Saya perhatikan, ya kotor ya. Makanya kayak gini, masuk makan duri-duri tok kayak gini. Ya enak ya ikan, cuman ya ikannya bukan ikan yang enak gitu loh. Dia ngomong makan yang enak gitu loh. Udah tua kayak gini dikasih makan kayak gini gitu. Sayurnya ya gitu. Ya enggak tahu ini kopoan apa. Ustaz nangis. Minta mati. Mandi diseret-seret sana kemari, seret-seret sana kemari. Ya mau bahayanya aneh ya, namanya juga enggak usah bangun ya, supaya gampang kan diseret, pakai palak diseret. Karena mereka mungkin tidak kuat, ya kita khususnya sama anak tidak kuat, tapi pengakuan orang tuanya ya mungkin dibegitukan ya. Nangis dia, nangis, depan saya nangis. Allah musta'an. Kenapa ya kira-kira ya? Dikarenakan tidak ada tarbiyah agama. Kala itu Anda akan merasakan betapa Anda memerlukan seorang anak yang soleh dan soleha, bukan anak yang kaya raya, yang soleh dan soleha. Kala itu Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tarbiyah Islamiyah. Apakah salawat Nabi yang disertai dengan sayyidinya juga dijawab? Maksudnya kok dijawab? Bukan begitu maknanya. Ketika kita mendengar nama Nabi disebut sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendoakan beliau dengan doa salawat. Bukan orang salawat kamu jawab amin, itu enggak, salah. Ketika Rasul nama beliau disebut, antum ikut bersolawat. Salawatnya sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli wa sallim alaihi. Labas atau alaihi salatu wassalam. Anda bersolawat. Bukan ketika misalkan saya mengatakan sallallahu alaihi wasallam amin. Enggak begitu. Paham ya? Kita disuruh bersolawat. Dan ketika bersolawat tanpa kata-kata sayyidina, lafaz solawat itu sudah baku. Betul Nabi kita Muhammad adalah sayyidina, tapi tidak dimasukkan dalam lafaz solawat. Difahami insyaallah ya. Allahu taala alam bisawab. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan ilmu psikologi? Apa psikologi? Oh, psikologi. Masyaallah. Iya. Ini ilmu yang bisa dipelajari dan bisa diterapkan. Ilmu psikologi. Ini kalau digabungkan antara bimbingan Islam dengan medis bagus. Bagus. Para kalau itu. Ada? Bukan psikologi, psikologi. Nah, bagus saya. Nah, kalau di kalangan para ulama, orangnya disebut dengan atibba'ul qulub, tabibul qalb, dokter hati. Barakallahu fiikum. Jika kita gabungkan antara syar'i dengan medis, bagus. Allahul musta'an. Bagaimana cara membedakan amalan yang ikhlas dan kurang ikhlas? Masya Allah. Itu yang lebih tahu. Tapi akan kelihatan juga, barakallahu fiikum. Di antara amal yang ikhlas itu betul-betul niatannya untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak ada niatan duniawi. Semuanya murni untuk Allah Azza wa Jalla. Dan menunjukkan dia sungguh-sungguh dan serius. Tidak suka dipuji setelah itu. Tidak suka disanjung setelah itu. Tawadhu orangnya, enggak sombong, enggak ujub. Sekarang terkait dengan bab salat. Contoh dia orang yang ikhlas dalam salatnya. Ialah yang pertama sungguh-sungguh. Gerakan-gerakan dia sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan dia fokus salatnya tuma'nina. Ada orang, enggak ada orang, yaitu salatnya dia. Dipuji orang, enggak dipuji orang, yaitu salatnya dia. Paham enggak? Begitu dia selesai salam, ada orang yang memuji, dia santai aja. Malah dia enggak suka dipuji. Ini orang yang tanda ikhlas dalam sholatnya. Tapi kalau ada orang yang sholat, enggak ada orang, Masya Allah, kayak ayam makan jagung. Ada orang, lain sholatnya, agak sedikit diperlama, sedikit khusyuk-khusyuk, apalagi orang lainnya ini ada sesuatunya gitu loh, mertuanya atau calon mertuanya yang kedua atau apa gitu ya, dan semisalnya atau ada gurunya, hati-hati. Atau selesai ibadah senang dipuji, Masya Allah rek, tumben biasa langsung merencing itu ono dikire ono kopliya badiyai iya rek sopo ya. Atau tidak ada kekhusyuan dalam sholatnya dia. Maka kaum ila sholat ya kaum kusala, males-malesan ketika sholat. Nah, tanda gak ikhlas dia ini. Ini karena sudah daripada gak sholat. Allahumma musta'an. Barakallahu fikum. Ininya kembali pada kita masing-masing. Barakallahu fikum. Bagaimana caranya agar terhindar dari pelencengan Islam, memastikan ilmu itu benar ataukah salah? Terkait dengan masalah ilmu, yang pertama adalah lihat ustadznya yang mengajarkan ilmu, ustadznya betul ataukah tidak. Ciri-cirinya dia di atas sunnah, akidahnya baik, manhajnya lurus, di atas sunnah Rasulullah SAW, namanya pemahamannya menyimpang, akhlaknya baik, akhlaknya mulia, barakallahu fiikum. Halus, dikenal keilmuannya dan segala macamnya. Insya Allah kalau ustadznya bagus, maka ilmu yang sampaikan akan baik juga. Itu pada umumnya. Kemudian ilmu yang hak, ilmu yang didasari oleh Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ilmu ini dikasih ayatnya, dikasih hadisnya, keterangan para ulama'nya, jelas. Barakallahu fikum. Ini semua sebagai langkah untuk menghindar dari penyimpangan. Ketika ilmunya antum sudah betul, gurunya antum sudah betul, antum amalkan sesuai dengan ilmu tadi, anda enggak bakal menyimpang. Dengan ilmu itulah anda akan bisa mengetahui ini penyimpangan, ini bukan. Hak ini batil, sunnah ini bid'ah, syirik ini tauhid, kufur ini keimanan. Anda akan tahu dengan ilmu tadi, barakallahu fikum, dan bimbingan ustaz yang benar tadi, barakallahu fikum. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab. Apa hukum memakai obat penyubur jenggot? Tidak perlu ya kawan. Jadi alami saja. Allah kasih masing-masing orang itu semua. Kalau dari sononya memang tidak ada bakat rambut, dikasih apapun juga bakat rambutnya. Ya sudah segitu. Dari sononya tumbuh, maka biarkan. Itu merupakan perintah agama, bukan ciri-ciri teroris. Itu adalah sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijaga, dirawat dan dirapikan. Jangan biarkan centang pandi dirapikan, diminyaki. Kalau sudah putih semua dikasih henna supaya warnanya enggak memutih, yang rapi. Jadi nampak berwibawa, rapi, luar biasa. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alamu bisawab. Ini saya ngalur dulu ya kalau perjanjian ini. Oh, kurang permacam lagi. Kurang permacam lagi. Apa hukumnya makan katak? Hukumnya haram. Sebab katak termasuk hewan yang haram dibunuh. Itu yang disebutkan oleh hampir semua para fuqaha kita. Suara katak, tasbihnya dia. Sehingga tidak boleh membuka warung suike atau makan menu suike. Apa? Kodok katak sampai mawon. Ini katak loh ya, katak kodok berdua ya. Semuanya sama, hukumnya haram. Hukumnya haram dimakan. Walaupun rasanya enak, haram dimakan. Kok tahu enak, ada yang bilang. Ada yang gak ngerti. Udah pesen, enak sekali begitu. Wah, langsung dikeluarkan sama dia. Allah musta. Babi juga enak, kata yang memakannya, tapi hukumnya haram dimakan. Walaupun seluruh dunia sepakat membuat sertifikat babi halal adalah haram. Haram dengan nas Quran para ulama. Allahul musta'an. Wah, panjang ini. Jenis-jenis kesyirikan banyak. Tapi globalnya ada syirik akbar besar yang mengeluarkan pelaku dari Islam. Ada syirik kecil yang tidak demikian keadaannya. Ragamnya banyak. Nah ini ya harus dikaji dalam ilmu tauhid. Cuma definisinya adalah yang namanya syirik itu adalah beribadah kepada selain Allah, mempersembahkan amalia ibadah kepada selain Allah. Yang kedua, beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah, namanya menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Itu namanya kesyirikan. Panjang pembahasannya. Nah ini masalah mengecek hati dengan membaca Al-Quran. Jika dibaca tidak merasakan ketentraman, maka hati kita keras dan terkena tipu daya atau penyakit dari syaitan. Cara efektif untuk mengobatinya bagaimana, Ustaz? Ya dibaca dengan tadabur. Baca Quran bukan sambil lalu, bukan nyari banyaknya juz, tapi tadabur yang paling penting. Dibaca dengan tajwid yang benar, dibaca dengan tajwid yang benar, dengan persapaan, dengan tadabur. Lebih bagus lagi ketika kita tahu maknanya. Tahu maknanya sehingga tersapi. Ketika tahu maknanya, antum membaca itu merasakan kenikmatan. Tadi ketika ada ayat azab, antum akan bisa menangis. Ta'awud dari azab tadi. Lagi membaca ayat masalah surga, kenikmatan, aku akan terbawa. Langsung doa kepada Allah supaya dikasih kenikmatan surga tadi para kawan. Dengan tadabur, baca Quran dengan tadabur. Ya, bukan dengan cepat. Jadi khataman Quran setengah hari itu sama sekali enggak tadabur. Dilarang dalam Islam. Minimal khatam Quran berapa lama ya, Pak? 3 hari. Supaya tadabur barakallahu fikum. Supaya senantiasa ingat cinta kepada Allah dan lain-lain. Ya, berbanyak ibadah tadi. Iman, amal saleh, iman dan takwa kepada Allah azza wajalla dengan dasar ilmu syar'i akan menambah cinta kita kepada Allah, dekatnya kita kepada Allah. Ridho-nya Allah akan datang pada kita barakallahu fikum. Semangat belajar, semangat berilmu, amalkan dalam keseharian. Semangat beramal, semangat beribadah, semangat bertakwa kepada Allah. Akan munculin semua insyaallah taala. Proses. Bagaimana cara menyembuhkan penyakit malas? Masyaallah. Malas apa iki? Kalau malas ibadah ya harus tahu bagaimana fadilah ibadah tadi, keutamaan iman, keutamaan amal saleh, keutamaan dapat surga, segala macamnya, bahaya malas, sifatnya kaum munafikin dan yang lain sebagainya. Apa yang disampaikan tadi para kelasikum, harapan kita menggerakkan semangat untuk beribadah kepada Allah para kelasikum. Dikasih kode sama beliaunya. Ayib. Apa hukumnya merokok? Kenapa diharamkan? Kenapa dilarang? Insyaallah. Yang pertama ialah dikarenakan merokok itu merugikan. Merugikan orang yang menghisap. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Kamu jangan melemparkan jiwa kamu dalam kehancuran. Tegas-tegas secara aturan pemerintah dalam setiap bungkus rokok harus dan wajib dikasih keterangan merokok itu membahayakan Anda, gangguan jantung, paru-paru, impotensi, gangguan janin. Terakhir dikasih nama, rokok membunuhmu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala taqtulu anfusakum, kamu jangan membunuh diri kamu sendiri. Barakallahu fikum. Tanda ada positifnya, semuanya jelek. Barakallahu fikum. Jelek untuk ekonomi, jelek untuk kesehatan, jelek untuk orang lain. Barakallahu fikum. Ya apa ya? Itu kalau uang rokoknya digunakan untuk beli beras, banyak ya. Orang itu kalau sudah terkena rokok dan kecanduan rokok, ana nggak yakin sehari satu batang, nggak mungkin. Betul? Loh, ya apa ya? Iya, tahunya itu kan harus praktek dulu kan, dari informasi, dari pangan segala macam, tak mungkin. Minimal satu bungkus itu sudah sangat kirit banget. Orang itu kalau sudah kecanduan, kalau sampai sehari, seberapa jam dah sudah pahit semuanya. Gini lagi, ya apa ya? Sehari sebungkus minimal, anak gak yakin dia bertahan. Ada yang sampai 2 bungkus, 3 bungkus. Ada yang sangat parah sehari satu slok. Al-Muhim. Nah, sekarang satu bungkus harganya berapa? Ada yang 5.000? Ada yang 5.000? Ada bangkrut kabeh rokok ya, Pak. Sekarang paling enggak 10.000, 11.000, 12.000. Kalikan 30 hari. Berapa? 300.000. Itu beli beras sekarang lebih. Beras yang 10.000 sekilo dapat 30 kilo. Ya apa ya? Anda kalau beli beras yang cuma 6.000, 7.000, dapat berapa ya, Pak? Bisa untuk makan anakmu, istri kamu, kamu selama sebulan. Pikir baik-baik itu ya, masyarakat secara ekonomi, kesehatan, sampai ke enggak sehat, ngaku orang lain. Allahul musta'an. Sehingga para ulama kita semuanya mengatakan haram, tidak diperbolehkan itu semuanya. Allahul musta'an. Terakhir ya, ada yang tanya ya kan, poligami apakah sunnah yang dianjurkan? Apa syarat-syarat untuk melaksanakan poligami? Nah, ini rupanya ada yang semangat ini. Hukum poligami itu sama seperti hukum menikah. Ada kalanya mubah, ada kalanya sunnah, ada kalanya wajib. Kapan dihukumi mubah? Poligami dihukumi mubah ketika Anda itu sudah sangat-sangat tercukupi dengan istri pertama. Sudah bahagia dengan yang pertama, tercukupi, terpuaskan dengan istri yang pertama, sedikit pun tidak terganggu oleh yang lain-lainnya, dengan itu mubah bagi Anda. Mubah bagi Anda. Faham insyaallah ya? Barakallahu fiikum. Yang kedua, sunnah. Kapan dihukumi sunnah? Ketika Anda tidak tercukupi dengan satu istri. Nggak cukupi, tapi Anda masih memungkinkan, masih mampu untuk menggunakan cara yang lain, banyak puasa, aktivitas dan segala macamnya untuk mengalihkan hal tersebut. Ini hukumnya sunnah. Wajib. Kalau dihukumi wajib, ketika Anda betul-betul mengkhawatirkan akan terjatuh dalam perkara yang haram, kalau tidak menambah lagi. Yang pertama, satu istri sangat-sangat tidak mencukupi. Ya kan, tidak mencukupi. Kalau nggak segera nambah, akan jatuh dalam perkara yang haramkan dalam Islam, dalam perzinaan dan segala macamnya. Na'udzubillah min dzalik. Segera menikah, segera poligami. Paham tuh? Kok diem? Tergantung keadaannya masing-masing. Antum. Persyaratannya adalah adil dalam tiga hal. Yang pertama, adil dalam perkara nafkah, sesuai dengan kebutuhan masing-masing istri. Jadi istri satu punya anak lima, dihitung anak lima ini kebutuhannya berapa, ketemunya sebulan misalkan 5 juta, nih 5 juta. Istri kedua dia baru sendirian 500 ribu. Ya kan, tergantung kebutuhan dia kan, 500 ribu. Tercukupi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, adil dalam perkara nafkah. Yang namanya adil tidak harus sama, tapi dengan kebutuhannya masing-masing, itu adil. Yang kedua, adil dalam perkara tempat tinggal. Ya, dikasih rumah. Yang ini sudah punya rumah, yang ini belum bisa bikin rumah, dikasih rumah kontrakan. Yang penting ada rumah. Paham? Yang ketiga, adil dalam perkara pembagian jatah malam. Sehari sini dengan kesepakatan yang disepakati masing-masing. Atau dua hari, sepekan, terserah antum dengan kemudahan antum masing-masing. Hanya itu yang wajib, selebihnya sunnah. Dan diupayakan sangat untuk bisa adil, seadil-adilnya dalam semua perkara selain tiga tadi, tapi enggak wajib. Pasalnya itu ya kan. Hanya itu. Tidak ada syarat harus izin sama istri pertama, dan harus ridho istri yang pertama, tidak ada. Tapi kalau antum mau resmi di pengadilan, ya di briefing dulu si istri pertama tadi itu. Briefing supaya memaklumi ini, mengamalkan sunnah, di briefing supaya jawabannya di pengadilan itu bagus. Setuju? Setuju. Tidak keberatan? Tidak. Tidak ada masalah? Tidak. Mau berbagi? Ya. Pokoknya jawabannya enak kafe ya kan. Set, ACC. Taruhlah itu. Mudah bicaranya, sulit mempraktekannya. Ngapain gitu? Nah, ketika Anda belum punya kemampuan, ya wis, qanaah dengan yang satu. Kalau sudah ada kemampuan dan punya kesiapan, bismillah diamalkan, itu merupakan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lebih menenteramkan jiwa antum dan bisa lebih menjaga hati antum dari syahwat-syahwat yang ada. Barakallahu fikum. Wallahu taala bisawab. Saya kira cukup sekian ya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafiz.